Janganlah pernah kau harapkan aku untuk dapat mencintai dirimu. Coba renungkan dalam hati kita, perpisahanlah yang mungkin terbaik. Lupakan aku, jangan pernah kau harapkan cinta yang indah dariku. Lupakan aku, ku punya cinta lain yang tak bisa untuk ku tinggalkan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, suatu saat nanti kau pun akan mengerti bahwa cinta memang tak mesti harus bersama. Lupakan aku, jangan pernah kau harapkan cinta yang indah darimu. Lupakan aku, ku punya cinta lain yang tak bisa untuk ku tinggalkan. Lupakan aku, jangan pernah kau harapkan cinta yang indah dariku. Lupakan aku, ku punya cinta lain yang tak bisa untuk ku tinggalkan.